Iya. Hei, sing ngopi nang ngopi. Ora usah nyekli pipi, sing penting subscribe ning channele Aneka Safari. Tenan lho, ojo lali. Ini salah kamu. Coba kamu belajar dulu. Ayo. Kosong tiang pingin malah saiki rik.